nikah kawin pembebas adalah satu akad yang tersendiri. Ya tak? Jadi nikah dengan fulan bin fulan nama pun tertentu dan mesti ada mas kawin dan mesti disebutkan. Kalau tak disebutkan, dia ada hukumnya. Jadi asalnya kita tak boleh beli barang macam ni. Aku jual kereta aku pada engkau, kereta ni pada engkau dengan harga sekian, yang RM50,000, dengan engkau jual kereta engkau pada aku RM20,000. Boleh tak macam tu? Aku jual kereta aku RM50,000 dengan syaratnya apa? Engkau jual kereta engkau RM20,000 ataupun RM60,000 atau berapa lah, tak kira. Yang penting dia punya apa? Ada dua akad dalam satu akad. Dalam ni tak boleh. Jadi syarat dia jual ni, bila itu jual. Sekarang mana boleh berlaku? Sebab apa? Yang macam mana dia akan jual ini selagi jualan yang kedua yang disyaratkan tu belum berlaku? Jadi yang ini tak boleh. Ini sama macam orang kata apa? Kepada seseorang yang ada anak perempuan, anak seorang yang ada anak perempuan berkata kepada orang yang nak apa ni, pinang anak dia, dia kata aku kawinkan kau dengan anak aku dengan syarat kau kawinkan anak kau dengan aku. Nak dengar tak masalah ni? Boleh tak boleh? Dan tak ada mas kawin kat situ. Mas kawin dia apa? Kau kawinkan anak kau pada aku. Sama juga. Kenapa tak boleh? Sebab ini satu satu akad tersendiri. Okey, dia kena settle dulu. Yang sana baru satu akad lagi satu, satu. Yang itu belum berlaku lagi. Kalau dia mahu keluar sebetulnya sendiri, ada agreement. Tak boleh. Tak okey. Nabi SAW larang daripada dua sakaf di sakaf, dua kontrak transaksi. Ini shipping boleh tak? Ha? Ini shipping boleh. Banyak benda yang boleh lah. Banyak benda yang berlaku sekarang ni, dia macam ni sebenarnya. Dua dalam satu. Itu subjek lah. Kadang-kadang dah lebih daripada itu. Itu subjek lah. Subjek. Sebab, kita jual beli satu ni kepada satu satu produk mesti tukar tangan, betul tak? Asalnya syarat jual beli yang dah betul jadi, bila kita berikan apa ni barang tersebut, kita dapatkan nilainya. Asalnya dulu barter trade lah, nowadays kita pakai duit lah, kita pakai duit. Jadi dealer selagi dia belum pegang kau itu barang, jual beli itu belum settle. Jual beli itu belum settle. Kalau kereta, kunci lah biasanya. Selagi kunci tak kasi, tak jadi. Zaman kita, bukan kunci je, kita perlu apa? Tukar nama lah. Zaman kita kena tukar nama. Sebab tu ulama kata, kita kalau pemerintah syaratkan kita kena tukar nama, tukar insuran apa semuanya tu, itu kena buat dulu, barulah dinamakan jual beli telah selesai. Sebab tu beza yang diorang buat dekat bank tu semua lain sekarang ni. Beli kereta tapi nama tak jalan pun, apa, kereta yang tak bergerak pun, tak tengok pun kereta. Lepas tu kereta tu cepat-cepat dijual balik dengan harga yang tinggi. Jadi dia dapat duit, cash. Sebenarnya dia nak pinjam duit. Sebenarnya kalau kita cerita panjang lagi lah. So yang penting di sini adalah, itu cara itu bank Islam lah. Bank Islam cara macam tu dia nak elakkan daripada apa tu riba lah. Pinjam duit direct kan. Jadi dia ada komoditi kat depan. Kita ceritakan sekarang ni, so itu asal akad jual beli yang sah. Kasih duit, dapat barang, barang mesti dapat dulu. Okey, dah habis dah, sudah selesai. Jadi bila dia dapat barang, bila-bila dia boleh jual orang lain. Asalnya kita tak boleh syaratkan aku jualkan kereta aku ni pada engkau, tapi engkau tak boleh kasih anak engkau naik Dia tak suka anak dia misalnya kan. Cannot. Asal dia want the product untuk dia fully. Tak boleh dia kata aku jualkan kereta aku pada engkau, kau nak pakai, anak bini kau, siapa nak pakai boleh. Tapi bila nak jual, kau mesti jual balik pada aku. Boleh tak? Kalau nak kata all conditions boleh, macam itu pun boleh. Itu merugikan dia betul lah. Sebab nak ada ni, dia kata aku tak boleh jual orang lain, mesti jual pada dia ni balik. Sekali kalau jual pada dia balik, lagi tinggi tak apa, biasanya lagi rendah dengan market rate. Itu dia, biasanya gitu. Tipu. asalnya satu barang itu bila awak dah beli, hak milik awak penuh ada pada tu. Awak nak jual pada siapa pun, awak nak sedekah pun boleh. Tapi bila dia letak restriction-restriction yang menyalahi akad, itu dia punya keyword, yang menyalahi maksud akad, dia batal. Tapi kalau syarat dia tak menyalahi maksud akad, bahkan dia untuk kebaikan akad, maknanya dia tuliskan akad dia, okey bayarnya RM50,000 misalnya tunai dalam 50-50 note, boleh, tak ada pasal. Itu semua untuk maksud untuk kebaikan akad, for example, ataupun dengan syarat ada apa ni, ada saksi ataupun di tempat mana, itu semua tak ada masalah. Tapi yang menyalahi akad, akad jual beli asal dia apa? Tamlik, kita kasih daripada dia, dia boleh gunakan sesuka hatinya. Tak boleh persyaratkan dia kena jual balik barang ni. Itu kena ada akad, akad yang kedua, redha antara dua pihak. Jadi yang tadi kita kasih contoh tadi, kalau kata jual beli macam boleh, just imagine anak perempuan dia, dia kata aku kahwinkan dengan kau dengan syarat kau kahwinkan kakak kau pada aku. Exactly yang itu ada nas dalam hadis, dilarang. Cuma khilaf macam mana nak betulkan akad tu lah, kena kasih mas kahwin ataupun tidak. Jadi yang penting dekat sini, mas kahwin tu adalah syarat disepakati oleh ulama. Jadi ini hal apa, membebaskan hamba ini, dia satu perkara yang terkecuali, iaitu kita boleh jadikan, memerdekakan hamba tu sebagai price untuk mas kahwin. Kalau tidak, mesti ada mas kahwin, walaupun ajar Quran mesti ada punya, walaupun cincin daripada pada besi, tak boleh free, tak boleh free. Okay. Jadi ini kalau nak cerita pasal jual beli, nanti kita cerita panjang lagi lah. Dan sekarang okay, itu syarat yang kedua ataupun faedah yang kedua. Yang ketiga, disyariatkan mengundi isteri yang hendak diajak bersafar, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pertempuran ini. Dan undian yang keluar jatuh pada Aisyah, sehingga dia lah yang ikut serta menemani beliau. Jadi ini disyariatkan kalau bersafar, seorang yang mempunyai lebih dari satu isteri, dia undi. Jadi ini satu perkara yang memuskilkan ulama juga. Asalnya undi ni apa dia? Nasib, betul tak? Mungkin tak undi 100 kali pergi pada Aisyah? Mungkin tak? Mungkin. Mungkin kosong kali pergi pada Aisyah. Apa mungkin tak? Jadi ada tak diketahuinya, tapi diringankan ataupun dibenarkan oleh syariat. Dibenarkan oleh syariat. Kalau dia ada schedule, lagi bagus. Dia ada first safar, ini second safar, nanti dia rolling, boleh atau adil juga. Tapi kalau tak ada, boleh pakai undi. Ini antara atau perkara juga dalam fiqah yang memuskilkan sebagai. Sebab tak ada sebagai ulama tak setuju apa ni, kita main pakai undi. Ini sebenarnya ada dalil. Kalau kata Nabi SAW, orang tahu tentang kelebihan azan, ya tak? Semua orang akan apa? Lastahamu ilaihi. Mereka akan apa ni, mengundi-undi siapa nak azan dulu. Nah, jadi muazzin. Maknanya ada 5-6 orang datang semua nak azan sekali, semua at the same time. Dan Nabi SAW kata apa? Kalau ni berlaku, kita undi. Nasiblah kalau dia ni keluar 10 kali dia dapat azan. Mungkin dia tak pernah dapat azan pun. Jadi ni kata mereka satu dalil bahawa boleh menggunakan undi dalam perkara tertentu lah, yang tak boleh kita pun ni, tak boleh kita putuskan. Tak boleh kita putuskan dengan dalil yang ataupun hujah yang jelas. Jadi kita pakai undi. Itu syariat. Yang berikutnya, menurut Al-Waqidi, Ummu Salamah juga ikut serta pergi dalam pertempuran tersebut, namun tidak ada riwayat yang menetapkannya. Kita tahu adalah Aisyah. Baik, keikut sertaan Aisyah ini menunjukkan boleh hukumnya seorang wanita ikut pergi berperang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam perang Uhud dan penjelasan tentang ketentuan-ketentuannya. Sejaga dia punya apa ni, punya kehormatan diri, dan ada keperluan di situ memberi minum air pada apa ni, prajurit-prajurit, merawat dan seterusnya. Ditetapkan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Ini hukuman qadhaf. Ini kita telah terangkan selepas Bani Mustalib. peperangan Bani Mustalik. Yang berikutnya, boleh menjadikan mereka budak, yakni hamba orang-orang Arab, seperti yang lazim berlaku sebagai akibat dari peperangan. Inilah pendapat majoritas ulama. Satu lagi masalah yang apa sensitif dalam bab jihad. Siapa yang boleh kita jadikan hamba, siapa yang tak boleh jadikan hamba? Jadi dia sebenarnya berkaitan dengan siapakah yang kita boleh ambil jizyah peperangan dari mereka, siapa yang tak boleh. Ada yang mengatakan kita boleh ambil jizyah ni daripada jizyah, tahu eh, jizyah adalah satu jumlah harta yang diberikan kepada tentera Islam yang menang lah, dengan apa ni, dengan syarat bahawa mereka akan dilepaskan, mereka tak jadikan hamba, tak dibunuh, tak di apa kan, tapi mereka duduk di bawah pemerintahan Islam. Jadi ada yang mengatakan kita boleh ambil jizyah ni daripada semua orang. Ada yang mengatakan kita tak boleh ambil daripada semua orang. Kita boleh ambil daripada, maknanya semua orang tu semua musuh lah. Ada yang kata kita boleh ambil daripada mana? Orang Ahlul Kitab saja. Ahlul Kitab. Ada pun orang Arab, musyrikin tak boleh. Mereka tak boleh bayar jizyah. Kita tak boleh terima jizyah daripada mereka. Mereka mesti sama ada masuk Islam atau kena bunuh. Ini pendapat sebagian ulama. Dalil mereka apa? Quran mengatakan jizyah tu ambil daripada Ahlul Kitab. Batilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir dan seterusnya, minal ladina utul kitab, daripada Ahlul Kitab. Kemudian mereka lihat dalam sejarah Nabi SAW bila perang orang-orang Quraisy, Nabi SAW tak minta jizyah. Nabi SAW set, habiskan semua sekali, sama ada mereka masuk Islam ataupun apa, ataupun dibunuh. Itu dalil mereka. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia ambil jizyah daripada semuanya. Dalilnya apa? Ini dia, Bani Mustalik bukan Ahlul Kitab, dia orang musyrikin, sembah patung. Nabi SAW bebaskan dia. Nabi SAW tak ambil apa? Tak ambil jizyah daripada mereka. Dan sebagian daripada mereka Nabi SAW jadikan hamba. Jadi boleh kita jadikan yang ini, jadi hukum peperangan jihad tu berlaku pada semua musuh, semua jenis musuh. Inilah yang betul. Baik, para ulama sepakat bahawa barang siapa yang masih mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha setelah dengan pasti dinyatakan suci berdasarkan nas Al-Quran, atau masih menuduhnya berbuat zina, maka dia adalah orang kafir kerana dianggap menentang Al-Quran. Dalilnya apa? Ayat itulah, Al-Khabithatu lil-Khabithina wal-Khabithuna lil-Khabithat, yang perempuan yang jelek untuk lelaki yang jelek, lelaki yang jelek untuk perempuan yang jelek, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik. Lelaki yang baik adalah Rasulullah SAW, jadi wanita yang baik adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan sebaliknya, wat-tayyibuna lit-tayyibat, lelaki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi setelah turunnya Al-Quran, orang masih lagi menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, maka dia telah mengkufuri ayat ini. Sebab tu orang-orang Syiah sampai sekarang masih macam tu. Kalau terang-terangan mereka kata gitu, mereka semua kafir. Mesti disuruh bertaubat. Itu masalah lah. Mereka siang hari malam khutbah, mana-mana ceramah, apa kesempatan mereka ada, mereka kutuk sahabat-sahabat, terutama sekali Aisyah radhiyallahu anha. Jadi macam mana boleh apa ni, ada hubungan ukhuwah antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan mereka? Itu yang mereka lakukan hari-hari. Macam mana kita nak kata? Baik, itu semua berlaku selepas peperangan Bani Mustalik. Salah satu hukum lagi yang dicetuskan dalam peristiwa pertempuran ini ialah hukum Al-Azl, iaitu melakukan hubungan seksual secara putus. Ini merupakan air mani di luar faraj isteri. Ketika para sahabat menanyakan hal itu, Rasulullah SAW merestuinya dan bersabda, tidak mengapa kalian melakukannya. Setiap jiwa yang telah ditetapkan akan tetap ada sampai hari kiamat. Ia tetap akan ada. Kalau dah ditakdirkan oleh Allah SWT, dia akan ada. Kita pastikan kat luar pun dia akan dilahirkan. Jadi waktu Rasulullah SAW kata apa ni, tidak mengapa. Tapi ada syaratnya, sebagai ulama katakan, mestilah mendapat redha daripada isteri. sebab itu adalah hak isteri. Kemudian menurut sebahagian besar ulama, boleh hukumnya melakukan hubungan seksual secara putus dengan isteri yang berstatus merdeka setelah diizinkannya. Ini secara kebanyakan ulama. Peristiwa cerita bohong memberikan penjelasan yang cermat tentang sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Artinya sebagai manusia, beliau merasa terpukul dan sedih atas tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang munafik terhadap isterinya. Ya Rasulullah SAW, bila difitnah tentang keluarga ni, isterinya, Nabi SAW sedih, marah. Baik, semua perasaan-perasaan yang biasa akan dirasai oleh seorang lelaki biasa, bukan Nabi. Jadi menunjukkan Rasulullah SAW seorang manusia biasa. Baik, sekalipun beliau sangat mencintai isterinya, namun beliau tidak sanggup mengungkap misteri atau memohon agar segera turun wahyu yang terhenti selama sebulan sebagai ujian bagi beliau. Seandainya wahyu itu merupakan ilham atau sesuatu yang boleh dicerna akal, yang boleh dibuat-buat, dikarang-karang terus keluar macam wahyu, Nabi SAW boleh keluarkan Quran sendiri bukan daripada Allah, tentu dorongan-dorongan yang mempengaruhi batinnya, membuat gelisah fikirannya dan menekan perasaannya, dengan mudah beliau diatasi, boleh diatasi dengan tanpa perlu mengandalkan turunnya wahyu. Akan tetapi beliau adalah seorang rasul seperti yang diceritakan Al-Quran Al-Karim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaihi. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilaiya, itu yang beza dia. Aku diwahyukan kepada, bukan aku yang boleh minta turun wahyu. Ini kan Rasul SAW adalah seorang rasul, bukan Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Baik, beliau tidak punya kekuasaan sama sekali terhadap wahyu untuk turun bila yang dia mahu. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia mengadakan sebahagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanan, kemudian benar-benar kami akan potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi, yakni dari pemotongan urat nadi itu. Jadi kalau Nabi SAW cuba nak tukar-tukar Al-Quran, bohong-bohongkan Al-Quran, Nabi SAW akan apa? Akan mati on the spot. Urat nadinya akan dipotong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tahu pernah tak sekali Nabi SAW macam tu? Tak ada. Menunjukkan bahawa Al-Quran semua bukan daripada Nabi SAW, semuanya lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aksi militer yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh wilayah semenanjung Arabia, keberanian mereka menantang orang-orang kafir Quraisy pada Perang Badar yang kedua, dan upaya mereka untuk selalu menekan ekonomi Mekah dengan cara menguasai jalur perdagangan, semua itu mendorong orang-orang musyrikin untuk bersekutu dengan kaum Yahudi yang sebahagian mereka, yakni Bani Qainuqa dan Bani Nadir, telah diusir oleh kaum muslimin dari Madinah. Tinggallah orang-orang Yahudi Bani Quraizah yang secara lahiriah masih menghormati, secara lahiriah je masih menghormati persekutuan mereka dengan kaum muslimin, padahal batin mereka penuh dengan rasa dengki serta dendam. Dan perasaan itu akhirnya terungkap dalam peristiwa yang terjadi pada perang Al-Ahzab. Jadi satu pelajaran juga, perang ni ada macam-macam, betul tak? Bukan hanya perang dengan senjata saja, tapi kita ada perang apa? Perang sanction, betul tak? Yang ini kita hadkan barang tak masuk negeri dia, keluar daripada negeri dia. Untuk pelajar negeri dia boleh apa ni? Dia boleh menjadi satu yang amat berkesan, mungkin lebih berkesan daripada perang dengan apa ni? Dengan senjata. Jadi sebab tu kalau korang tanya apa hukumnya kalau apa ni kita boikot orang-orang yang memusuhi, yang menyerang Islam, jadi jawabnya boleh. Salah satu daripada mempertahankan agama Islam. Tak sebagaimana yang sebagai orang kata, tak, orang Islam tak boleh buat gitu, tak boleh. Jadi kalau ada orang apa ni angkuh dan mereka tidak menghormati agama lain. Mereka olok-olokkan agama kita, olok-olokkan Nabi kita. Siapa kata tak boleh? Bahkan wajib sebenarnya. Kita apa? Kita apa ni? Kita meninggalkan barangan-barangan mereka. Kalau tak berkesan secara keseluruhannya, sebahagian pun jadilah. Baik. Dan dia akan berkesan kalau semua apa ni? Semuanya bersatu. Maksudnya tak bersatu apa pun tak boleh buat. Jadi kalau fatwa ulama macam itu, sebenarnya dia ada dalil, ada dasar. Bukannya kita biarkan saja. Masih lagi ada kedai dia, ada kedai lain, kita masih pergi kedai dia sebab kedai dia bagus konon. Jadi yang sedangkan apa ni, dia bermusuhan dengan kita. Jadi ini semua apa tu, kita boleh dapat daripada mana? Daripada sirah. Nabi SAW dan para sahabat, perangan secara senjata dia ada tempat dia, tapi tetap ada apa ni, sekatan-sekatan ekonomi. Peperangan yang berikutnya ataupun peristiwa yang berikutnya, kita tak nak cakap peperangan, ini peristiwa sebenarnya. Tapi dalam sejarah, dalam sejarah biasanya yang kita jumpa dekat kitab sejarah, kita akan jumpa apa? Perang, perang, perang, perang. Apa juga sejarah, sejarah Singapura pun banyak peperangan. Dan kemudian tentang apa? Tentang pemimpin. Raja ni, raja ni, raja ni, raja ni. Kemudian apakah polisi-polisi yang diperkenalkan dan perkara yang penting yang berlaku dalam dalam era pemerintahan tersebut. Sebab itu adalah apa ni? Adalah perkara yang asas dalam dalam sejarah yang besar. Ada pun yang kecil-kecil terlampau banyak sangat. Jadi yang besar yang mempengaruhi keseluruhan negara adalah perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan pemerintah. Polisi dalaman internal dengan polisi luaran. Luaran kalau dia baik-baik, kalau dia bergaduh, bergaduh, berperang-berperang, semua akan beri kesan kepada apa ni? Kepada peristiwa sejarah. Ada orang kata, bila kita sebutkan tentang perang ni, perang ni, perang ni, perang ni, tak bagus, jangan, jangan buat, jangan baca sejarah macam ni. Kita tak tunjukkan apa tu cantiknya Islam, kita tunjukkan apa keburukan Islam. Masih baca perang, perang, perang, perang. Jadi kita kena tukar textbook kita. Nanti orang Islam jadi teroris. Inilah antara masalah kita. Tapi kalau peristiwa dia memang peristiwa dia tengah berperang, apa lagi awak tulis pasal tak tulis pasal apa lagi? Bukanlah pasal ini sejarah. Awak tak lari daripada sejarah. Cuma apa? Dalam peperangan tu kita kena kaji faedah-faedah daripada peperangan, sebab peperang dan sebagainya. Kadang-kadang kita heran. Kalau kita lihat dalam buku sejarah yang penuh apa? Memang peperangan. Mula-mula kita jumpa babak apa? Peperangan dengan orang Yahudi. Sekarang peperangan dengan apa? Orang musyrikin pula. Sebenarnya itulah apa ni, sejarah kebanyakan bangsa yang berjaya. Tak akan dia terus jadi gitu ni. Dia terus berjaya macam tu ni. Tak orang sayang dia dan orang ikut dia. Mana ada? Semuanya apa ni? Selepas bersusah payah. Tapi tak semuanya dengan peperangan. Ya tak? Tak semuanya dengan peperangan. Sebab apa? Waktu awal ini memang penuh dengan peperangan. Selepas ini ada juga peperangan sikit-sikit dari zaman Khulafa' Rashidin. Tapi selepas itu Islam apa ni, tersebar luas di atas muka bumi ini bukan dengan peperangan lagi. Kebanyakannya dengan apa? Dengan cara baik, dengan cara dakwah, perniagaan. Berapa juta orang di kawasan apa ni, Asia ini yang masuk Islam, tak ada peperangan langsung. Orang-orang Arab datang daripada Yaman dan lain-lain lagi, tak bawa satu senjata. Agaknya parang agaknya ada lah, tapi dia bawa sejadah ke lah. Dia bawa minyak wangi. Raja masuk Islam, rakyat masuk Islam. Masuk Islam, ketua masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Itu ada peperangan? Tak ada. Pada awal-awal mesti ada. Sebab ada ada musuh. Jadi ini satu hakikat lah. Kita kena, tak perlu kita nak takut untuk menerangkan hal-hal tersebut. Kalau tak berperang, cuba bayangkan Nabi SAW tunggu. Orang kafir datang, Yahudi datang, kumpul-kumpul-kumpul kekuasaan, attack, habis. Mana boleh tahan? Ya tak? Jadi kadang-kadang Nabi SAW, ada rancangan untuk serang, kita serang dulu. Kita keluar dulu dan sebagainya. Jadi ada perbezaan di sini. Perang Khandaq ataupun perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Demikian pendapat majoritas ulama seperti Ibn Ishaq, Al-Waqidi dan ulama-ulama yang mengikut mereka. Adapun pendapat yang dikutip dari Az-Zuhri, Malik bin Anas, Musa bin Uqbah menyatakan bahawa peristiwa Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-4 Hijrah. Sebenarnya kedua pendapat tersebut tidak saling bertentangan, sebab ulama yang berpendapat peristiwa itu terjadi pada tahun ke-4 ke menganggap hitungan tahun dimulai dari bulan Muharram yang terjadi sesudah Hijrah. Oleh kerana perhitungan, oleh kerana itu bulan-bulan berikutnya sampai bulan Rabiul Awal tidak mereka perhitungkan. Jadi menurut mereka Perang Badar itu terjadi pada tahun pertama, Perang Uhud itu terjadi pada tahun kedua, dan Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-4. Ini menyalahi pendapat majoritas ulama yang menganggap hitungan tahun Hijrah dimulai dari bulan Muharram. Dengan demikian tidak ada perbezaan di kalangan para ulama ahli sejarah tentang Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijrah. Jadi itu yang benar. Pendapat yang kontroversial dikemukakan oleh Ibn Hazm. Menurutnya peristiwa Perang Uhud dan Perang Khandaq itu terjadi pada tahun yang sama. Perang Uhud dengan Perang Khandaq terjadi pada tahun yang sama. Ini jelas apa ni, kesalahan dengan fakta. Pendapatnya berdasarkan pada pengertian zahir hadis Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW menolaknya ikut Perang Uhud ketika dia berusia 14 tahun dan memperbolehkannya ikut Perang Khandaq ketika dia sudah berusia 15 tahun. Tetapi Al-Baihaqi, Ibn Qayyim Al-Zahabi dan Ibn Hajar menafsirkan hal itu dengan pengertian bahawa pada Perang Uhud, Ibn Umar baru saja menginjak usia 14 tahun dan pada Perang Khandaq dia berusia 15 tahun, tapi yang akhir. Jadi ada jarak sebenarnya 2 tahun ataupun setahun lebih. Nah, inilah yang cocok dengan pendapat majoritas ulama sirah. Perang Ahzab dianggap sebagai salah satu mata rantai dari konfrontasi militer yang terjadi antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Kedua belah pihak menentang memang sudah nyata-nyata terlibat perang. Jadi tidak perlu mencari sebab-sebab utama yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Khandaq tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa berlaku Perang Khandaq ini, dia jawabnya dah memang mereka dah berperang lah. Sejak daripada Perang Badar, revenge dia, peperangan Uhud, tapi sambung aja. Selagi tak ada yang betul-betul menang, tak ada yang betul-betul kalah, akan terus saja ada peperangan. Baik. Jadi sebenarnya yang kita nak kena faham secara lebih lanjut adalah kenapa berlaku perang yang pertama, perang Badar. Kalau kita dah clear tentang tu, lain semua dah tak ada masalah. Kenapa berlaku peperangan Badar? Ha? Nah, untuk mengapa tu menutup? Sebenarnya lebih jauh sikit daripada itu atau sebelum tu, adakah hubungan antara negara Islam di Madinah dengan musyrikin Mekah hubungan damai ke hubungan perang ataupun tak ada hubungan apa-apa? Jawabnya hubungan perang. Sebab apa? Sebabnya mereka hijrah ke Madinah sebab mereka diperangi. Cuma tak ada namanya lawan lah sebelum ada jihad. Sebab apa? Tak boleh nak jihad. Tak ada kekuatan di situ. Mereka mustad'afin, lemah. Orang Quraisy lagi kuat, lagi ramai. Jadi yang ada apa? Cabut lari. Lari. Jadi bukan maknanya lari itu satu benda yang apa tu, yang menunjukkan orang tu takut. Kita bukan lari dah sudah gitu. Tapi kita lari ada strategi. Itu banyak orang apa ni kutuk sebagian fatwa sebagian ulama yang mengatakan apa ni, dalam keadaan lemah kita jangan lawan Yahudi, kita keluar dari negeri itu, kita hijrah syar'i, kumpul kekuatan baru kita apa lawan balik. orang kata ni semua takut, tak mau jihad, tak mau apa semuanya. Tuduhan-tuduhan yang meleset. Padahal kalau tengok sejarah, itulah laku kali Rasulullah SAW. Kalau mereka apa? Duduk kat Mekah, lawan Abu Jahal, pakai apa? Batu. Sama lah macam kat Palestin. Tapi bila dah orang pakai helikopter, dia pakai batu. Betul ke tak ni? Sebab itu keluar, ada ada negara dengan pimpinan baru perang. Baik. Jadi itu sebabnya ada peperangan Badar. Memang dah berperang. Sejak hijrah dah berperang. Nabi SAW sendiri diorang nak bunuh. Itu bukan perang. Siapa dapat kepala Abu Bakar, dapat kepala Nabi SAW, dapat 100 ekor unta. Ya tak? Nak keluar daripada negeri dia, dia pun tak kasih. Ada lebih dahsyat daripada itu. Ya, sebab itu dah ada peperangan sebenarnya. Fizikalnya mungkin belum lagi. Okay, sebab itu Nabi SAW keluar dan serang kafilah-kafilah yang lalu melalui Madinah daripada Mekah menuju ke Syam. Ada hak. Orang-orang Islam ada hak. Sebab kat Mekah mereka sedang ambil harta orang-orang muhajirin yang tinggalkan. Mana mereka boleh ambil harta orang muhajirin? Walaupun dia keluar ke Madinah, harta benda tu kan masih hak milik mereka. Tapi mereka rampak siapa yang tinggal kat situ. Kalau tak mau murtad, mereka bunuh, mereka siksa. Jadi itu isunya. Bukan orang-orang Islam yang mulakan peperangan. Betul lah. Bukan orang Islam yang mulakan peperangan. Jadi peperangan Al-Khandaq adalah rangkaian daripada konfrontasi militer yang terjadi antara pasukan Muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Baik, namun ada beberapa faktor langsung yang menyuruh atau yang pengaruhnya boleh dijelaskan kenapa berlaku Perang Ahzab. Perang Ahzab terjadi menyusul kegagalan orang-orang kafir Quraisy untuk membebaskan jalur perdagangan mereka ke Syria dalam pertempuran Uhud. Baik, apa yang berlaku dalam peperangan Uhud? Macam tak ada menang, tak ada kalah. Tapi kalau daripada sudut lain, nampak orang-orang Islam menang lah. Daripada sudut apa? Objektif tercapai. Siapa punya objektif yang tercapai sebenarnya? Orang Islam. Objektif orang Quraisy tak tercapai. Kita nak habiskan orang Madinah once and for all, tak dapat. Jadi orang Islam nak ikutkan menang. Tapi nak kata betul-betul menang pun tak. Tak juga, sebab orang Quraisy yang keluar dulu. Orang Quraisy keluar dulu. Kalau mereka serang Madinah, cerita dia dah lain. Mereka dah tak kuasa nak lawan dengan orang Islam. Lama sangat. Jadi mereka apa? Mereka keluar. Tapi bola bagaimana? Jadi menyebabkan dia ada tergantung di situ. Jadi objektif orang Quraisy tu mereka nak apa ni, nak sambung untuk mencapainya. Antara yang terbesar adalah membebaskan jalur perdagangan. Pasukan kaum musyrikin memang dapat mengalahkan pasukan kaum muslimin pada perang Uhud. Ada sebut statistiknya, ya. Akan tetapi mereka tidak sanggup menghabisi kaum muslimin atau memasuki Madinah. Jadi jalur perdagangan orang-orang Quraisy tetap terancam. Setelah perang Uhud, satuan-satuan pasukan kaum muslimin bangkit kembali sehingga dapat menghapus pengalaman-pengalaman pahit perang Uhud, baik di Madinah maupun di wilayah-wilayah pendalaman. Pada saat itulah orang-orang kafir Quraisy berfikir untuk melakukan operasi militer yang dapat memantapkan posisi mereka dengan cara menghabisi kaum muslimin di Madinah secara tuntas. Mengingat kekuatan orang-orang Quraisy sendiri tidak cukup untuk melaksanakan misi tersebut, mereka lalu berusaha mencari sekutu dengan kekuatan lain untuk memerangi kaum muslimin. 5 tahun lepas hijrah, cerita dah lain. Perang Badar memang sikit, Uhud mungkin sikit, tapi dah sampai Perang Khandaq, orang Islam dah kuat. Jadi Quraisy sendirian tak boleh mengalahkan rasa mereka lah. Jadi mereka bersatu dengan apa? Sekutu-sekutu lain. Jadi mereka berusaha mencari sekutu dengan kekuatan lain untuk memerangi kaum muslimin. Kesempatan yang ditunggu-tunggu itu datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Nadir dari Madinah. Beberapa gembong Quraisy lalu pergi ke Khaybar. Mereka mulai menjalin hubungan dengan kabilah-kabilah lain untuk menyusun kekuatan dengan maksud supaya dapat membalas dendam dan kembali lagi ke tanah air mereka di Madinah. Jadi ini perkara yang penting. yang menjadi apa ni penyebab utamanya adalah orang-orang Yahudi yang dihalau daripada Madinah. Mereka marah, mereka geram, mereka nak balas dendam, mereka nak balik semula ke Madinah. Jadi mereka apa ni adalah apa tu ally ataupun sekutu yang paling apa ni paling cocok sekali untuk bergabung dengan orang-orang Quraisy. Jadi setelah rencana matang sebuah rombongan yang di antaranya terdapat Salam ibn Abil Haqiq An-Nadri dan Huyai ibn Akhtab An-Nadri berangkat ke Makkah. Mereka mengajak orang-orang Quraisy memerangi kaum muslimin. Inilah orang-orang Yahudi, ketua-ketua Yahudi Bani Nadir yang telah dihalau. Dan berjanji akan berpegang teguh dan membela kaum Quraisy. Dah dihalau oleh orang-orang Islam, masih lagi nak buat macam gini. Inilah orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ni ada kitab. Dia selalu kata orang Arab, Arab ni apa ni bodoh, musyrikin apa semuanya, masuk neraka, dia yang masuk syurga. Tapi dalam menentang orang Islam boleh jadi geng. Berjanji nak apa? Membela kaum Quraisy. Tengok tu. Daripada dulu lagi lah dia macam gini. Baik, bahkan mereka menyatakan bahawa sesungguhnya fahaman syirik itu lebih baik daripada Islam. Sanggup dia kata gitu. Itu kekufuran yang Yahudi. Lepas tu Yahudi lebih jahat daripada orang musyrikin. Dalam Quran ada sebut dalam surah An-Nisa. Masih ayat. Baik, turunlah ayat yang menyinggung tentang hal itu. Alam tara ilal ladhina utu nasibah minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tawhut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebahagian dari Alkitab? Ini orang Yahudi, nak Yahudi ni. Tetapi mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan tawhut. Wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahawa kamu ataupun mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Orang musyrik lagi bagus daripada orang beriman. Inilah yang dinamakan politik. Boleh tukar-tukar apa ni prinsip, boleh tukar-tukar kawan, pakatan. Kerana apa? Kerana politik nak menentang musuh tu je. Dulu dia boleh jadi pembangkang, sekarang dia boleh jadi pakatan. Nanti besok loser dia jadi apa? Dia boleh tukar balik jadi musuh besar. Ini semua politik. Itu tak boleh main politik ni. Dia punya dasar adalah dasar apa? Pengaruh saja. Apa matlamat? Dia tak ada dasar betul. Cakap macam mana pun sebenarnya dia tak ada dasar betul. Selanjutnya mereka bergerak meninggalkan Mekah menuju Najd. Najd kawasan Iraq. Di sana mereka bersekutu pula dengan kabilah besar Ghatafan. Ini lagi bahaya. Ini orang-orang kuat perang ya. Bani Ghatafan. Untuk memerangi kaum muslimin. Mereka orang-orang musyrikin tapi Arab. Orang Arab yang pandai perang. Baik, orang-orang Badui. Jadi persekutuan pasukan Ahzab adalah berkat. Bukan berkat eh. Perjuangan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Musa bin Uqbah menuturkan bahawa rombongan Yahudi menjanjikan kepada suku Ghatafan separuh ladang kurma Khaybar asal mereka. Separuh ladang kurma Khaybar asal mereka mahu diajak bersekutu melawan kaum muslimin. Jadi itulah bit dia. Tempat pertemuan pasukan kaum Quraisy dengan para sekutunya di daerah Mar Zahran yang berjarak 4 km dari Makkah. Yang datang memenuhi undangan tersebut ialah sekutu-sekutu mereka dari Bani Sulaim, Bani Kinana, penduduk Tuhamah dan suku Al-Ahbish. Mereka bergerak ke Madinah lalu berhenti di Mujtama'ul Ashal di wilayah Rumat, tepatnya antara wilayah Al-Jurh dan Raghabah. Nama-nama ni kalau kita jalan dari Mekah atau ke Madinah atau Madinah ke Mekah, kita akan jumpa nama-nama ni. Al-Jurh, Raghabah. Adapun orang-orang Badui dari suku Ghatafan dan Bani Asad berhenti di daerah Zanab Naqmi di dekat Gunung Uhud. Baik, As-Suyuti menyebutkan kabilah-kabilah Najd yang ikut ambil bahagian dalam persekutuan tersebut. Sebagian mereka adalah cabang dari suku Ghatafan yakni kabilah Qatafan, kabilah Bani Sulaim, kabilah Bani Asad, kabilah Fazarah, kabilah Asja' dan kabilah Bani Murrat. Begitu juga kaum muslimin mendengar khabar pasukan Ahzab, begitu kaum muslimin mendengar khabar pasukan Ahzab berkumpul untuk menyerang mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memulai mesyuarat dengan mereka, membahas apa yang sebaiknya beliau lakukan untuk menghadapi mereka. Jadi mesyuarat, itulah kebiasaan yang berlaku, yang beliau lakukan setiap kali menghadapi masalah-masalah yang penting untuk mengambil hati para sahabat dan sekaligus untuk dijadikan sebagai panutan bagi generasi pendatang atau mendatang. Ini bukan untuk ambil hati je, sebab itu memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka ni, kata Allah SWT, Allah puji mereka adalah mereka bermesyuarat di kalangan mereka. Beliau ingin mendapatkan masukan dari mereka dalam hal yang tidak ada petunjuk wahyu, seperti masalah perang dan masalah-masalah penting lain yang menyangkut umat. Tujuan lainnya adalah untuk melatih mereka memikirkan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara dan masyarakat, sehingga diharapkan di tengah-tengah mereka akan tumbuh para komandan yang hebat dan para pengatur siasat yang handal. Dengan demikian mereka akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masalah-masalah yang bersifat umum dan ikut ambil bahagian memecahkannya. Jadi satu masyarakat yang aktif tapi dengan beradab, menghormati pandangan orang lain, berbeza pendapat biasa, dikeluarkan dengan hujah dan menghormati keputusan ramai ataupun keputusan ketua lah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengusulkan agar membuat parit di daerah sebelah utara kota Madinah untuk membuat jalur penghubung antara daerah pinggir lembah Waqim dengan daerah pinggir Al-Wabrah, iaitu satu-satunya daerah yang terbuka bagi para pasukan. Adapun arah-arah yang lain sudah seperti sebuah benteng kokoh kerana terdapat banyak bangunan dan pohon-pohon kurma dan dikelilingi oleh gurun yang sulit ditembusi oleh pasukan yang berjalan kaki maupun yang naik unta. Ini satu kawasan terbuka, kawasan utara. Sampai sekarang masih adalah tempatnya. Jadi sekarang kalau kita pergi, tempat tu semua penuh dengan bangunan belaka. Madinah dah meluas, dah membesar. Di zaman dahulu, kecil saja. Jadi saranan dia adalah buat parit di kawasan yang terbuka tersebut. Tidak ada seorang pun yang merintangi garis pertahanan Madinah. Jumlah pasukan Ahzab cukup besar. Pelajaran di Uhud masih tergambar di depan mata. Parit yang dibuat berbentuk sebuah dinding tebal yang menghalangi kedua belah pasukan sehingga mereka tidak boleh berhadapan-hadapan secara langsung. Pasukan musuh sangat sulit untuk boleh memasuki Madinah. Kaum muslimin menempati posisi pertahanan yang sangat strategis sehingga dengan leluasa mereka dapat menghujani musuh dengan anak panah dari belakang parit. Di parit dia memang besar. Dia macam berdinding, jadi mereka tak boleh apa ni? Tak boleh tembus lah. Biasanya kuda tak boleh tembus pun. Unta lagi tak boleh. Jadi strateginya adalah apa? Defense. Jadi ini satu apa ni, satu juga perkara dalam apa ni, dalam peperangan, bukan main serang. Kita belajar serang je, kita tak belajar apa, ilmu mempertahankan diri. Karena macam jadi Genghis Khan main serang, serang pandai, bila apa ni, bila kena serang dia tak tahu, dia tak boleh. Parit yang digali oleh kaum muslimin membentang dari daerah Ummu Syaikhan di pemukiman Bani Haritha di pinggiran sebelah timur hingga daerah Al-Mazaz di sebelah barat. Di bawah tu kata tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan hal itu. Yang ada ialah atar-atar da'if yang boleh aja digunakan untuk menerangkan hal ini. Ini tentang exactly kat mana dia, dia punya parit yang panjangnya 5,000 hasta, lebarnya 9 hasta dan kedalamannya setinggi 9 sampai 10 hasta. Setiap orang ditugasi untuk menggali parit sepanjang 40 hasta. Setiap 10 orang ditugasi untuk menggali parit sepanjang 40 hasta. Kaum muhajirin melakukan penggalian dari pojok benteng Ra'ij di sebelah timur sampai ke benteng Zabab, dan kaum Ansar melakukan penggalian dari pojok benteng Zabab sampai ke gunung Ubay di sebelah barat. Ini apa yang ada dalam riwayat lah, tak ada yang kuat dalam hal ini. Penggalian parit selesai dalam waktu yang relatif singkat, meskipun pada saat itu udara di Madinah cukup dingin sebab musim sejuk, dan para sahabat menderita rasa lapar. Makanan bagi mereka hanya sedikit gandum yang dicampur dengan minyak yang sudah berubah baunya kerana terlalu lama. Setelah dimasak, mereka tetap mau memakannya sampai habis kerana perut mereka sudah sangat lapar. Terkadang mereka hanya makan kurma saja. Bahkan terkadang pula selama 3 hari mereka tidak boleh mencicipi makanan. Akan tetapi bara iman mampu membakar udara dingin yang mencengkam dan rasa lapar yang melilit. Dengan sekuat tenaga, kaum muslimin bekerja memikul tanah di atas pundak mereka. Mereka semua bergotong royong saling bahu-membahu, termasuk para pembesar dan para saudagar yang tidak biasa bekerja. Mereka semua ikut menggali dan mengangkat tanah dengan penuh semangat. Rasulullah SAW juga tidak mahu tinggal diam. Beliau ikut bersama-sama mereka mengangkut tanah sampai perut dan tubuh beliau berdebu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menganjal perutnya dengan batu untuk menahan rasa lapar. Itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Mereka sama mengandalkan beliau. Jika mereka tengah menggali dan mendapati batu besar, beliaulah yang mencangkul batu itu hingga pecah berkeping-keping. Yang paling kuat sekali sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau tak boleh pecahkan batu, mereka minta tolong Nabi SAW. Dan untuk membangkitkan semangat, sesekali mereka secara bersama-sama menandungkan bait-bait syair perjuangan yang dinamakan nasyid. Ya, nasyid ini bukan yang bagaimana kita faham sekarang ni. Nasyid ini untuk beberapa tujuan. Untuk menghilangkan penat lelah dalam perjalanan jauh, ataupun dalam bekerja, ataupun memujuk anak-anak kecil supaya apa ni, tidak menangis. Nah, macam itu adalah lagu-lagu nasyid-nasyid tanpa muzik lah. Bukan apa ni sebagai zikir atau sebagai ibadat. Sebab tu tak ada namanya nasyid Islami sebenarnya. Sehingga kan dengar dapat pahala pula. Macam kita apa ni, dengar Quran. Dan kita dengar bila-bila masa je, seperti zikir, kita dengar bila-bila masa je. Tapi nasyid asal dia bila kita perlu. Dalam majlis kegembiraan contohnya. Bukan majlis sedih pun ada nasyid sedih. Jadi kalau kita lihat, itulah pemahamannya. Ini dilakukan daripada dulu lagi. Baik, ini antara nasyid yang disebutkan ketika mereka menggali perang Khandaq. Ya Allah, kalau tidak ada engkau, kami tidak mendapat petunjuk. Tapi kandungan seni kata, kalau kita namakan dia seni kata syair ini, dia ada bau apa ni? Bau agama, bau tauhid. Ya Allah, kalau tiada engkau, kami tidak mendapat petunjuk. Mahtadaina, dan kami tidak boleh bersedekah. Wa matasaddaqna, dan kami tidak salat. Wa masallaina. Ini menunjukkan bahawa mereka apa ni? Mentauhidkan Allah SWT. Semua petunjuk kebaikan datang daripada Allah SWT. Oleh kerana itu, turunkanlah ketenangan kepada kami, mantapkanlah langkah serta tekad kami ketika bertemu musuh. Komplotan mereka siap menyerang kami, dan jika mereka menghendakkan fitnah, kami akan menolak. Pada bahagian akhir bait-bait syair tersebut, mereka membacanya dengan suara keras. Semangat. Sambil terus menggali dan memindahkan tanah, mereka mengatakan, kita kaum muslimin telah berjanji kepada Muhammad untuk setia kepada Islam selama kita masih ada. Ini adalah apa ni? Kata-kata semangat. Kita berjanji pada Muhammad untuk setia pada Islam selama kita masih hidup. Rasulullah SAW menyahut, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebajikan yang sejati kecuali kebajikan akhirat. La khaira illa khairal akhirah. Berkahilah kaum Ansar, dan muhajirah. Ha, walaupun terjemahan muhajirin dia muhajirah untuk cantikkan belakang dia, syajak dia. Ha, Nabi SAW pun apa ni? Pun turut serta. Jadi jangan mentang-mentang dia alim besar, ustaz apa ni, dia tak ada apa, tak ada jiwa pun puisi, tak ada. Kita ada Nabi SAW apa ni, apa tu, menyahut syair orang-orang muhajirin dan ansar supaya apa ni dapat memberikan semangat. Kan Nabi SAW menggantung je, dan SAW turun padang, angkat batu, angkat tanah, pecahkan batu. Itulah ciri-ciri pemimpin yang apa ni, yang sejati. Terkadang Rasulullah SAW yang memulainya, yang memulai syairnya terlebih dahulu, kemudian mereka yang menyahutnya. Kebersamaan Rasulullah SAW menemani mereka dalam kerja yang nyata, bukan sekadar simbolik, bukan potong riben atau pinggang cangkul nak tanam pokok kan. Memiliki pengaruh yang besar untuk membangkitkan semangat bekerja. Kaum muslimin menyelesaikan penggalian parit hanya dalam tempoh 6 hari sahaja. Dengan demikian mereka telah berhasil membuat garis pertahanan Madinah yang kukuh sebelum pasukan Ahzab. 5,000 hasta, jauh tu eh. Satu hasta lebih kurang 1 meter lah eh. 5 kilometer. Di tengah-tengah penggalian parit terjadi beberapa mukjizat Nabi SAW. Ini juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya banyaknya makanan walaupun dalam keadaan susah. Diam-diam seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah memperhatikan Rasulullah SAW yang sedang dililit oleh rasa lapar. Dia lalu menyuruh isterinya untuk membuatkan makanan bagi beliau. Dia menyembelih seekor domba miliknya, sementara isterinya memasak satu suak tepung gandum. Satu suak ni satu periuk aja eh. Dan juga membuat adunan. Jabir menemui beliau dan dengan berbisik mengajaknya makan dengan beberapa orang sahabat saja. Sebab makan sikit, bukan Jabir lukit. Akan tetapi tiba-tiba beliau berdiri dan mengajak kaum muslimin semua untuk ikut makan di rumah Jabir. Ini rosaklah program. Terang kabut Jabir. Makan sikit aja, jemput memang sikit-sikit orang, kali datang semua. Ada 1,000 orang yang datang, 1,000 orang. Sehingga Jabir dan isterinya ketakutan kerana akan merasa malu sekali. Dikarenakan berkah beliau, yakni Nabi SAW, mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan makanannya masih tersisa banyak, sehingga kemudian dimakan oleh keluarga Jabir dan dibagi-bagikan kepada para tetangganya. Riwayat yang detail ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan peristiwa-peristiwa ini bukan berlaku tiap-tiap hari. Ini satu perkara yang kita nak faham eh. Mujizat Nabi SAW ini bukanlah berlaku tiap-tiap hari. Yang air jadi banyak, makanan jadi banyak. Kalau gitu sudah buka kedai lah. Madinah jadi apa ni? Jadi restoran sudah lah. Nabi SAW celup dia tangan dia air banyak. Celup tangan dia dekat beberapa periuk, jadi makanan jadi banyak tak? Semuanya berlaku dengan apa ni? Dengan sebab, kerana keperluan menguatkan iman para sahabat dan ada keperluan yang dicapai. Ini dalam keadaan susah dan seterusnya. Sebab tu kadang-kadang Nabi SAW mengkhabarkan kepada para sahabat tentang perkara yang gaib, yang tak diketahui. Orang ini ahli syurga, orang ini ahli neraka. Adakah saja-saja je hari-hari Nabi SAW cakap macam itu? Tak, ada orang faham macam itu. Lalu mereka katakan Nabi SAW tahu yang gaib. Ini semua bohong ataupun kejahilan kalau tak membohong. Jadi sebenarnya Nabi SAW khabarkan kerana sebab-sebab tertentu, untuk menjadi pengajaran bagi umat atau bagi sahabat-sahabat lain. Ni ada syurga, ni ada neraka. Walaupun nampak dia apa ni, dia garang, dia berani dalam jihad dan sebagainya, tapi mereka cek rupa-rupanya dia apa, ahli neraka, sebab dia bunuh diri. Dia tak tahan luka dia bunuh diri. Jadi ini tujuannya untuk apa? Beri peringatan pada para sahabat tentang apa? Ikhlas, bukan tengok amalan zahir. Ini Allah SWT tengok apa? Tengok hati, bukan tengok amalan aja. Jadi ini kadang-kadang berlaku. Begitu juga dengan karamah-karamah awliya, bukan hari-hari berlaku. Hari-hari dia nak ni dia boleh dapat. Tidak. Tadi baru kita baca Nabi SAW kalau boleh nak turun wahyu 7 jam juga. Tapi sebulan tu wahyu tak turun. Dia uji fitnah sana sini. Sebab itulah apa ni, kita sedih sebenarnya. Orang-orang yang mengagung-agungkan Rasulullah SAW sehingga mengangkatnya lebih daripada kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang rasul yang mempunyai beberapa mukjizat yang luar biasa, yang diberitahu tentang beberapa perkara yang gaib, tapi bukan dia mengetahui yang gaib secara mutlak. Pada mengatakan bahawa dia bila nak mati, dia tahu bila dia nak mati. Kemudian begitu juga wali-wali. Akhirnya macam itulah, kalau kita cerita dengar cerita wali-wali, dia tahu bila dia nak mati. Besok-besok dia kata bila hari kiamat pun dia tahu. Bagaimana yang berlaku pada orang-orang Syiah, imam-imam mereka tahu benda yang akan datang. Macam mana ni? Bukankah ini syirik? Jadi begitulah. 1,000 orang dapat makan daripada satu mangkuk. Satu sok tu lebih kurang satu mangkuk je. Satu mangkuk dengan satu periuk. Ya, contoh mukjizat lain ialah ketika Rasulullah SAW memberi khabar tentang sesuatu yang gaib kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang sedang asyik menggali pasir. Kata beliau kepada Ammar, kamu akan dibunuh oleh golongan yang zalim. Yang antara perkara-perkara yang gaib, kena hari-hari buat macam ini ya. Ternyata apa yang beliau berkatakan benar. Ammar bin Yasir dibunuh pada peristiwa perang As-Siffin. Ketika para sahabat menemukan sebuah batu yang sangat besar pada saat penggalian, mereka tidak sanggup memecahkannya. Satu batu yang sangat besar tak boleh pecahkan. Zaman dahulu tak ada pun reka . Dan dengan 3 kali hantaman Rasulullah SAW, batu besar itu hancur berkeping-keping hingga menjadi pasir. Sekali hantam beliau bersabda, Allahu Akbar, Maha Besar Allah, aku diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sungguh aku boleh melihat istana-istananya yang saat ini berwarna merah. Di waktu Nabi SAW pukul batu tu, Nabi SAW nampak apa ni? Istana-istana Syam. Menunjukkan bahawa satu hari nanti apa? Umatnya akan dapat menakluki negeri Syam. Bukan sekarang lah. Baik. Dan dalam yang kedua, yakni hantaman kedua, Nabi SAW bersabda, Maha Besar Allah, aku diberi kunci-kunci Parsi. Demi Allah, sungguh aku boleh melihat istana-istana Madain yang berwarna putih. Jadi ini semua keadaan gaib, Allah SWT tunjukkan. Bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan apa ni? Jaga. Tapi Nabi SAW yang nampak, sahabat lain depan tak nampak. Jadi perkara ini, perkara yang gaib, tak boleh dikiaskan. Yang ketiga, demi Allah, sungguh aku baik. Kemudian pada hantaman ketiga, beliau bersabda, Maha Besar Allah, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, sungguh aku dapat melihat pintu-pintu San'a dari tempatku sekarang. Tapi orang lain tak nampak. Jadi ini apa? Pandangan apa? Penglihatan apa? Ru'yah. Tapi ru'yah apa ni? Yang gaib. Dan dia benar. Dia tak boleh kita nak describe macam mana tu. Nampak dengan mata, tapi macam mana tu? Itu satu perkara yang kita serahkan pada Allah SWT. Kenapa saya katakan ini? Sebab sekarang orang kata bahawa kita boleh temu dengan Rasulullah SAW secara jaga. Dan dalilnya Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj kan, dia jumpa Nabi-Nabi kan, dan diimamkan Nabi-Nabi. Dan dia kata tu Nabi-Nabi dah mati, Nabi SAW boleh jumpa secara jaga, boleh bercakap-cakap, nampak mereka solat dan sebagainya. Jadi sekarang syekh saya jumpa Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kata pada syekh saya, ambil ini tarikat ke apa benda, Ahmadiyah ke, Idrisiyah ke apa benda. Lepas tu apa? Semua yang ikut syekh ni akan selamat. Jadi dalilnya apa? Tarikat ni betul. Dia jumpa Nabi SAW. Apa lagi yang lebih kuat daripada tu? Dan dia jumpa secara jaga. Kalau kita tanya mana boleh jumpa Nabi SAW secara jaga, dalam mimpi boleh jugalah kan cerita. Kat luar sana, boleh. Nabi SAW pernah jumpa Nabi-Nabi dahulu dalam peristiwa Isra' Mi'raj. La ilaha illallah. Jadi apa jawapan kita? Riwayat betul. Tapi Nabi SAW nampak tu, adakah orang lain boleh nampak? Adakah itu dengan jasad mereka? Ataupun telah roh-roh jasad mereka semua kat mana Nabi-Nabi tu? Kat dalam tanah. Hari kiamat akan dibangkitkan. Kalau kurit dalam tanah ada lagi, macam mana? Yang nampak tu macam mana? Yang menunjukkan adalah perkara yang raib, nampak di langit dan sebagainya. Kalau mengikut riwayat bahawa itu adalah apa ni, perjalanan secara jasad dan roh, bukan mimpi, okay. Dia menunjukkan bahawa Nabi SAW nampak dalam keadaan roh, bulan nampak, syurga dan sebagainya. Itu semua adalah perkara yang raib. Perkara yang raib tak boleh dikiaskan dengan apa ni, dengan yang raib. Kan kita nak cakap sekarang dia jumpa dengan Nabi SAW secara sadar dan jaga dengan jasad dengan roh. Tapi siapa yang ada kat dalam apa? Dalam kubur Nabi SAW. Orang semua beri salam kat kubur Nabi SAW. Ziarah kubur, ziarah apa? Bukan ziarah kubur lah. Kubur maknanya apa? Ada mah? Ada mayat kat dalam. Okay, ziarah apa? Tak nampak mana. Buat penat je pekik-pekik kat sana. Dia rupanya tengah jumpa wali. Nabi SAW sedang jalan sana, jalan sini. Nampak tak? Tapi inilah yang berlaku di Singapura, eh. Jadi kita lihat Nabi SAW ketuk batu ni, nampak istana di Rom. Rom adalah apa ni, tempat pemerintahan Syam, eh? Tempat pemerintahan negara Rom, orang Kristian, Parsi dan orang Majusi. Itu adalah dua superpower, dan di Yaman. Jadi itu menunjukkan bahawa akan datang umat Nabi SAW akan melalui semua kawasan-kawasan. Baik, begitulah Rasulullah SAW memberikan khabar gembira kepada kaum muslimin tentang akan ditaklukkannya negeri-negeri tadi. Padahal saat itu mereka sedang dikepung dalam sebuah parit sambil menahan udara dingin yang mencekam dan rasa lapar yang melilit. Orang-orang mukmin itu berkata seperti yang dikutip dalam Al-Quranul Karim, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan taslima, ketundukan. Sementara orang munafik terhina oleh khabar gembira tersebut. Mereka mengatakan seperti yang dikutip Al-Quranul Karim, "Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura," dalam surah yang sama. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Orang-orang munafik bersikap pengecut, ketakutan dan mencuba memperolok-olok orang-orang mukmin. Beberapa riwayat dhaif menceritakan ucapan-ucapan mereka. Al-Quranul Karim dengan cermat menggambarkan hal itu dalam beberapa ayat berikut. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, "Hai penduduk Yathrib," Yathrib itu nama lama untuk Madinah, "tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi yang untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka," ini tidak ada penjaga, "dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka," dia bukan aurat. "Mereka tidak lain hanyalah hendak lari daripada peperangan ini." "Walau udkhilat 'alaihim min naqtariha thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbathu biha illa yasira." Kalau Yathrib diserang dari segala penjuru kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya dan mereka tidak akan bertangguh untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat. Mereka ni tak ada iman, وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ أَحْدُ اللَّهِ مَسْكُولًا. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah dahulu, mereka tidak akan berbalik ke belakang, mundur, dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawapannya. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Katakanlah, lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kamu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Itu hakikatnya lari daripada apa? Daripada janji ataupun dari takdir Allah SWT. Tak ada faedah. Qul man zalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Ini semua dalam surah Al-Ahzab. Inilah surah yang menangkan secara khusus tentang apa? Perang Khandaq ni. Qad ya'lamu Allahul mu'awiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Ashihatan 'alaikum fa idza jaa al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi min al-mawt. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ نَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Mereka bakhil terhadap kamu. Apabila datang ketakutan, kamu lihat mereka itu memandang kepada kamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan kerana akan mati. Betul eh, mereka takut mati sama macam itu. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam. Asyihatan alal khair, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa iyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil arabi yas'aluna an anbaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Mereka mengira bahawa golongan-golongan yang bersekutu itu, yakni Ahzab, belum pergi, dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun di padang pasir bersama orang-orang Arab Badui, sambil menanya-nanyakan kamu tentang berita-beritamu. Sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. Dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Itu yang ada dalam hati orang-orang munafik, yang orang tak tahu melainkan Allah SWT. Kalau ada peperangan, mereka punya hati pun, cita-cita pun, mereka nak ada dekat padang pasir dengan orang-orang Arab Badui. Tak mau ada dekat dalam Madinah. Tapi mereka akan apa? Tanya-tanyakan tentang Muhammad, tentang sahabat-sahabat, apa yang terjadi pada mereka. Kalau mereka ada dan memang tak boleh keluar, mereka akan perang, tapi perang sekejap saja. Jadi ini adalah keadaan orang-orang yang takut mati. Jadi ayat tadi mengisyaratkan sifat munafik dan pengaruh-pengaruh yang timbul darinya, seperti kegelisahan jiwa, pengecut dalam hati, kehilangan kepercayaan pada Allah apabila menghadapi bahaya, dan berani kepada Allah ketika menghadapi ujian, bukannya malah berlindung kepadanya. InsyaAllah kita akan sambung kisah-kisah orang munafik dalam peperangan Ahzab. Jadi banyak masalah dalam peperangan Ahzab. Di luar sana ada satu pasukan yang amat besar, Allied Forces ataupun power, exist power lah. Dalam pula ada orang munafik. Jadi kalau ikut apa ni, perkiraan-perkiraan duniawi, memang kalah lah orang-orang Islam ketika itu. Jadi kita dapat, insyaAllah akhirnya Allah SWT menangkan orang Islam di atas musuh-musuh. Ada berapa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.